Kasihku rindu saat kau di dalam pelukku. Hanya cintamu menghiasi mimpi indahku, dan takkan mungkin kan terlupa kenangan indah kita berdua. Adakah kau dengar suara hatiku? Kasihku rindu takkan pernah melupakanmu. Hanya dirimu telanggan dalam relung hatiku. Tadiku ketika kau jauh, sepinya hariku tanpa hadirmu. Hadirlah kau kasih bila kau bertemu. Kasihku rindu masih terbayang dalam ingatan. Adakah kau pun merasakan? Ku ingin kau kembali ke sisiku lagi. Kasihku rindu takkan pernah melupakanmu. Hanya dirimu telaga dalam jauh, sepinya hariku tanpa hadirmu. Hadirlah kau kasih bila kau bertemu. Kasihku rindu. Kasihku rindu takkan pernah melupakanmu. Hanya dirimu telaga dalam relung hatiku. Sedihku ketika kau jauh, sepinya hariku tanpa hadirmu. Hadirlah kau kasih bila kau bertemu. Kasihku rindu.